Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, masih dalam bab adab tentang hadis Abu Bakar radhiyallahu taala an, atau maaf, hadis Umar radhiyallahu an yang menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman dan juga kepada Abu Bakar, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang menjaga rahasia, karena Abu Bakar tidak mengabarkan kepada Umar niat atau keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi atau menginginkan Hafsah radhiyallahu taala anha. Hadis seperti Hafidz Ibnu Hajar sebutkan, bolehnya atau bahkan baik seorang menawarkan maulahnya. Maulah ini lebih umum dari seorang putri, bisa itu putri bint, putrinya ditawarkan untuk dinikahi orang yang baik, soleh, atau mungkin itu saudarinya, adiknya, atau yang serupa dengan itu. Hadis pula menunjukkan boleh menawarkan itu putri atau saudaranya selama itu orang diketahui baik dan soleh, karena manfaatnya, kemaslahatannya kembali kepada si wanita itu sendiri, kembalinya kepada si putri itu, diayomi dan dicukupi, dibawa tanggung jawab orang yang dikenal kesolehannya dan kebaikannya. Nah, bahkan kata Hafidz, kalaupun itu orang yang telah beristri, kalaupun itu orang yang telah beristri, karena Abu Bakar saat itu telah beristri, punya istri, tetapi tetaplah Umar tidak menghalangi beliau untuk menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan di situ pentingnya wali, makna wilayah, benar-benar dia sebagai wali berusaha memilihkan dan mencari mana yang terbaik untuk maulahnya, untuk putrinya, untuk saudarinya. Nah, hadis juga dalil yang menunjukkan bolehnya seorang khatib pelamar nazar melihat makhtuba yang dia lamar, wanita yang dia minta. Dan bahkan hadis khusus dalam hal ini, Rasulullah sebutkan, idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kalau kalian melamar seorang wanita, jika bisa melihat apa yang lebih mendorong dia, membuat dia untuk menikahinya, maka lakukan. Ini hikmahnya melihat agar ada sesuatu yang lebih menguatkan niatnya untuk meminta melamar putri ini. Hadis di Abu Dawud. Dan di Muslim, Rasul sempat menegur seseorang dari Abu Hurairah, ketika seorang mau menikahi seorang wanita, Rasul tanya, anadharta ilaiha, kamu sudah lihat ini si perempuan itu? Qala la, dia bilang belum ya Rasulullah. Qala idhab fandur ilaiha, kamu pergi sana kembali ke keluarganya dan lihatlah, lihat itu calon istrimu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a, karena di mata orang-orang Ansor ada sesuatu. Ada sesuatu ini, ada yang menafsirkan matanya kecil atau sipit mungkin. Ada juga yang menafsirkan ada sesuatu di matanya umush. Ini agak kabur atau pandangannya kurang begitu jelas, agar kamu tidak menyesal nanti. Nata setelah nikah lu lah kok begini kok anu, akhirnya membuat kamu tidak cinta kepadanya. Makanya dari awal lihatlah. Nah, karena orang-orang Ansor terkenal itunya, pandangan atau matanya. Di situ para jumhur fuqaha menyatakan mustahab, disenangi dan sunnah seorang pelamar untuk melihat yang dia lamar. Karena dia tahu ini calon istrinya seperti ini. Nah, hanya saja batasan yang boleh dia lihat, madhab Imam Syafi'i menyebutkan cukup wajah dan dua telapak tangan. Wajah dan dua telapak tangan. Itu pula yang dikuatkan oleh Nawawi, dan beliau muhakkikin dari fuqaha Syafi'iyah. Boleh dia melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang dia lamar. Kata Nawawi, adapun dari wajah cukup sebagai indikasi kecantikan atau kebalikannya. Dia lihat wajahnya cantik tidak, membuat orang menentukan pilihannya, artinya senang atau tidak, cocok atau enggak, dari wajahnya. Adapun dari dua telapak tangannya bisa dilihat dari situ kesehatan atau apa ya, keafiah seseorang atau tidaknya. Ini orang ini seger, sehat, subur kesehatannya, atau sebaliknya. Ini lihat tangannya merah, artinya kering atau enggak, ini terlihat dari telapak tangan orang itu sehat apa enggak, cukup dilihat dari situ. Ada juga yang sebagian fuqaha berpendapat, dan ini beberapa ulama menguatkan yang ini, yang dilihat itu mayadhar ghaliban, yang tampak secara umum dari wanita, tidak hanya wajah dan telapak tangannya, tetapi ghalib, yang umum terlihat. Artinya yang umum ini bagaimana saat dia di tengah keluarganya, tentunya sopan, bagaimana keseharian dia di tengah keluarganya. Kembalinya tentunya kepada keluarga yang muslim, yang dikenal muhtarom, punya, menjaga batasan-batasan agama dan seterusnya. Yakni pakaian yang terhormat, mungkin tampak sebagian dari tangannya, terlihat sebagian dari kakinya, layaknya seorang muslimah di keluarganya bersama bapaknya, bersama uminya. Al-Muhim itu yang dilihat. Dari situ muncul perkara lain, masalah apakah disyaratkan yang dilihat ini harus ridho untuk dilihat. Ini dimintai izin, kamu ridho enggak mau dilihat sama fulan, mau nazar begini begitu. Jumhur ulama berpendapat itu boleh dilihat, walaupun si perempuan, si putri, atau perempuan lah secara umum, tidak harus putri, yang mau dilihat, walaupun dia tidak mengizinkan atau tidak ridho, boleh dilihat kalaupun dia tidak mengizinkan. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan, idza khataba ahadukum imra'ah fala junaha alaihi an yandura ilaiha li khitbatih wa in kanat la ta'lam. Di sini, jika kalian mau melamar seorang perempuan, maka boleh, tidaklah berat bagi kalian, tidak ada keberatan untuk melihat kepadanya dalam proses pelamarannya, walaupun si perempuan tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui tentunya ada kaitannya dengan izin dia, artinya dia enggak mengizinkan, dong, dia enggak tahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari situ jumhur memegangi hadis ini menyatakan boleh untuk dilihat walaupun dia tidak ridho atau tidak tahu. Nah, ini direkayasa sedemikian rupa, entah disuruh menyuguhkan teh kah, disetting seakan ini tamu atau bagaimana, walhasil dilihat. Nah, ada beberapa permasalahan yang ulama sebutkan penting dan sering diabaikan, sering dilalaikan dalam masalah nazar. Yang pertama, dan ini penting, ada dugaan si perempuan atau keluarganya muwafaqah, setuju. Dugaan, walaupun tidak pasti, tidak harus pasti aku diterima, pasti lamaranku diterima dengan baik, tidak pasti, tetapi ada dugaan. Nah, ini diperkirakan. Artinya dari situ, kalau dari awal kamu sudah bisa memperkirakan gak akan diterima karena satu dan lain hal, dari sisi ini atau itu, mungkin dari ekonomi, mungkin, mungkin dari status sosial, keluarga kamu dan dia beda, ini itu. Walhasil dari awal ada indikasi, ada dugaan, gak mungkin kamu diterima, ya sudah, jangan, gak perlu nazar, buat apa? Nah, dan itu penting agar tidak jadi permainan, karena perkaranya semula haram, tidak boleh. Dibuka pintu ini oleh syariat, diperbolehkan untuk tujuan dan maslahat syar'i. Makanya harus dijaga norma-norma dan kaidah-kaidah penting. Yang kedua, dan ini juga sangat penting, tidak adanya khulwat ketika nazar. Tidak boleh hanya berdua, si perempuan yang mau dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Sudah terjadi obrolan kesana kemari di antara dua insan hamba Allah ini. Haram. Ala la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Rasulullah sebutkan enggak boleh seorang lelaki berduaan dengan wanita karena yang ketiganya pasti syaitan. Maka harus didampingi oleh mahramnya, walinya. Dan perempuan lemah, miskinah. Mungkin dengar rayuan, mungkin dengar ini itu, enggak bisa berbuat apa. Walhasil syaitan. Makanya harus ada walinya, didampingi kakaknya, didampingi abahnya, walinya. Nah, yang ketiga, adanya azm untuk melamar. Azm itu tekad kuat. Dan ini penting. Ketika para ulama sebutkan ini, karena ini a'radun nas, kehormatan orang. Kamu masuk ke keluarga situ yang enggak ada hubungan family, enggak ada hubungan nasab, enggak ada apa-apa. Masuk ke keluarganya, bahkan melihat dan berjumpa dengan putri mereka dan seterusnya, itu kehormatan, irt, aib. Artinya diperbolehkan asal kamu ada azm, ada kesungguh-sungguhan, ada tekad, memang serius mau minta. Disebutkan demikian agar tidak jadi bahan permainan. Terus kepingin ngelihat, terus pokoknya ngelihat dulu lah, cocok gak cocok belakangan, yang penting kamu lihat dulu enaknya. Ini irt, kehormatan, aib. Kalau kamu belum serius, belum kesungguh-sungguh, gak ada, belum ada kesungguh-sungguhan, jangan. Dan jangan diizinkan bagi walinya. Kalau anak ini serius, sungguh-sungguh, dan kamu tahu siapa dia, nah baru. Makanya baik pula dari sisi wali, dari pihak wali, untuk cari tahu dulu. Biasanya orang asal terima, bukakan pintu. Nah, pokoknya terjadi setelah dilihat, setelah ini baru dia tanya ke sana kemari, siapa fulan. Nanti belakangan ini itu enggak cocok, ditolak. Kenapa enggak dari awal? Kamu umbar, kamu biarkan maula putrimu yang menjadi tanggung jawab kamu dilihat orang dan sebagainya. Dari awal kamu tanya dulu, kamu cari tahu siapa orang ini. Kamu ridhoi agamanya, akhlaknya atau bagaimana. Kalau emang iya dan serius kamu ketahui padanya ada kesungguhan mau menikah, baru kamu lihat. Perkara yang terakhir, dan ini juga sangat penting, tidak boleh dijadikan sebagai ajang taladzud. Taladzud itu menikmati. Melihat, hukum asalnya haram melihat wanita. Wanita melihat lelaki pun haram. Seperti tadi, ini dibuka oleh syariat untuk kemaslahatan syar'i, tujuan mulia untuk pernikahan. Maka seperti Syekh Uthaimin sebutkan, tujuan nadhar ini isti'lam, bukan istimta. Istilam itu mencari tahu, istimta menikmati, beda. Istilam mencari tahu artinya sebatas kamu ingin tahu fulanah ini putih atau hitam, kurus atau gemuk, pendek atau tinggi, bas kamu ingin tahu itu saja, sebatas itu. Istimta beda, kamu nikmati, masya Allah cantik ternyata, badannya begini, wajahnya ini itu, kamu nikmati dia, di situ haram. Dan ini penting, tujuan nadhar adalah isti'lam, untuk cari tahu, bukan istimta, bukan menikmatinya. Makanya kalau orang di kalangan orang awam sampai disebutkan dalam makna yang sama dalam hal ini, mereka katakan idza bata'rifu salma fil bait shufu salim fis suq. Kalau kamu kepingin tahu Salma di rumah ini seperti apa, dia ini itunya, kurang lebih wajahnya ininya, putihnya atau ini, kamu lihat Salim saudaranya di pasar. Artinya kamu dari situ kamu bisa kira-kira lah, paling tidaknya Salim saudaranya Salma, ini contoh saja, kakaknya atau adiknya yang laki ini seperti ini, kurus, gemuk, ini itu wajahnya, kurang lebih lah, satu keluarga kurang lebih mirip-mirip wajahnya, oh seperti ini. Istilam tujuannya adalah kamu dengan itu bisa tahu, bisa mengerti seperti ini yang ada pada calon istrimu wanita yang kamu nazar. Ini penting karena banyak pelanggaran di sini, terutama masalah khulwat, tidak ada mahram wali yang mendampingi si wanita. Dan wanita dalam hal ini lebih menggampang-gampangkan. Falyattaqillah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Digampang-gampangkan oleh mereka. Allah yahdihinna, semoga Allah beri hidayah mereka. Di mana udah ini dikenalkan ada fulan begini, padahal ini anak dari luar kota, keluarganya di luar kota sana. Wala dikasih tahu wala apa, mau nazar sudah ditemani sama satu akhwat, satu ummahat. Terjadi nazar begitu, mungkin ditemani juga di balik tabir atau di balik kamar. Fahadha haram. Dengan dalih apa boleh laki ini melihat atau bersama perempuan ini? Siapa mahramnya, siapa walinya, siapa yang menjaga dia jika ada apa-apa? Dan beberapa ketentuan tadi yang telah tersebutkan. Hadis pula dalil yang menunjukkan bolehnya sodak mahar itu sedikit, dan ini bantahan bagi sebagian fuqaha yang mengatakan minimal mahar itu 10 dirham. Gak ada batas minimalnya, sesedikit apapun yang ma'ruf maka itu boleh. Makanya ada kesepakatan di antara fuqaha, mahar tidak ada batasan maksimumnya. Untuk mahar tidak ada batasan maksimum. Batasan minimum, minimal, ada khilaf di antara mereka. Ada yang berpendapat 10 dirham tadi, ini mazhab Abu Hanifah, berdasarkan hadis Daruqutni, la yuzawwijun nisa illal awliya, tidak boleh menikahkan wanita kecuali walinya. Wala mahra aqal min 10 dirham, dan tidak ada mahar kurang dari 10 dirham. Artinya enggak teranggap kalau maharnya kurang dari 10 dirham. Hadis Daruqutni dhaif. Namun hadis ini dilemahkan oleh ulama. Sebagian mengatakan mahar minimal adalah 1/4 dinar. Dan ini mazhab Imam Malik. Beliau kiaskan dengan nisab potong tangan bagi pencuri. 1/4 dirham, 2,5 gram emas. Berarti berapa? Kalau emas 500, 1 juta 250 ya. Segitu kurang lebihnya. Tetapi juga berbeda itu bab pencurian, sebatas itu dipotong tangan. Adapun ini bab mahar pernikahan beda. Ada juga mazhab Ibnu Hazm berdasarkan riwayat iltamis syai'an, cari walaupun sesuatu. Syai'an ini umum, sesuatu, pokoknya cari untuk mahar. Dari situ Ibnu Hazm katakan boleh mahal itu minimalnya sesuatu yang bisa disebut sebagai sesuatu, pantas untuk disebut sebagai sesuatu. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan kalaupun itu hanya sebiji gandum, berarti sesuatu sudah bisa dikatakan atau dipakai sebagai mahar. Al-Muhim itu madhab beliau rahimahullah. Sebagian yang lain mengatakan boleh mahar itu selama itu sah dengannya akad, akad jual beli yang pantas untuk dibuat jual beli, pantas untuk sewa menyewa nilainya. Nah, baik itu bentuknya ain, benda, barang, atau bentuknya manfaat, sesuatu manfaat. Kalau ain ya ma'ruf, uang diberikan atau emas atau perak. Manfaat misalnya suatu jasa yang diberikan padanya kepada si perempuan, dia mendapat manfaat, atau yang semisal itu. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama yang belakangan. Artinya sesuatu, enggak ada batasan pastinya, tetapi sesuatu yang pantas untuk akad, untuk orang itu jual beli atau ijarah, pantas dipakai untuk sewa menyewa atau yang serupa dengan itu. Karena ini juga akad, akad nikah, ijab, qabul. Tadi baik itu bentuknya ain, barang, ataupun itu manfaat yang diberikan kepadanya. Nah, hikmah disyariatkannya mahar bagi wanita, pertama tampak di situ keutamaan akad ini, mulia, penting, sehingga ada mahar yang disyaratkan oleh syariat, harus ada mahar. Karena ini akad, bahkan Allah sebutkan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, yang agung. Kedua, kemuliaan bagi wanita itu juga dihormati, dihargai, harus ada maharnya. Kamu ambil, ada maharnya. Dia bukan barang murah yang bisa kamu ambil begitu saja. Wanita terhormat, dimuliakan oleh Islam, sehingga yang melamarnya, mengambilnya pun harus disyaratkan memberi mahar. Yang ketiga, sebagai bukti keseriusan dan kesungguh-sungguhan orang untuk menikah dan menikahi perempuan ini, buktinya dia mengeluarkan mahar, ada sesuatu yang dia keluarkan layaknya, walaupun beda tentunya. Tapi serius gak kamu dengan barang ini? Iya, saya seneng. Buktinya apa? Dia mau keluar uang, uang yang dia cari dengan keringatnya capek, dia keluarkan, menunjukkan serius dia dan senang betul dengan barang ini. Al-Muhim dari sisi itu. Yang keempat, untuk persiapan sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan itu sendiri yang dilamar atau yang mau menikah. Karena perempuan, subhanallah, seperti Allah katakan, awaman yunasya'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan diciptakan atau dibesarkan dalam hiasan, ya, hidupnya penuh dengan perhiasan, bagaimana dia mempercantik dirinya. Dan dia butuh itu, apalagi ini mau menikah, butuh mungkin pakaian, mungkin ini itu, pernak-pernik. Walhasil dia bisa gunakan itu dari maharnya. Kalau orang sekarang sih nyebutnya midat. Ada kalau sudah diterima lamaran itu akan datang keluarga laki, yang minta resmi dari keluarga kepada keluarga wanita, dan bawa koper atau tas, ya isinya uang tentunya, dan itu simbol kesungguh-sungguhan atau keseriusan keluarga ini atau laki ini untuk menikahi si perempuan. Ya tadi untuk perkebutuhan dia, dia butuh ini, butuh itu, mungkin walhasil untuk hajat pernikahannya. Nah, itu beberapa hikmah yang ulama sebutkan terkait mahar. Di dalam Al-Baqarah Allah sebutkan 236, la junaha alaikum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna au tafridhu lahunna faridah. Tidak mengapa bagi kalian kalau menceraikan istri-istri kalian selama kalian belum menyentuh mereka, belum jima, atau kalian belum menentukan mahar, belum menyebut maharnya. Faridah salah satu nama dari mahar. Mahar disebut mahar, disebut faridah, disebut sodak. Nah, Al-Muhim ayat menyebutkan au tafridhu lahunna faridah. Pendalilannya bahwa Allah membolehkan perceraian dalam pernikahan selama salah satunya yang ayat sebutkan belum tersebut mahar di situ. Pendalilannya dalam ayat ini, perceraian tentunya terjadi setelah adanya pernikahan, adanya akad. Berarti ketika akad pun belum tersebut maharnya. Dari sini ulama sebutkan penyebutan mahar dalam akad bukan wajib tapi sunnah. Tidak wajib untuk disebutkan. Saya nikahkan kamu dengan fulana, pintu fulan, dengan mas kawin, dengan mahar sekian. Disebut mas kawin, mahar sekian tidak wajib. Tentunya ada, mahar ada, tapi yang jadi pembahasan apakah harus disebut ketika ijab kabul, ketika akad, tidak. Kalau disebut, sunnah, boleh. Terbukti ayat menyebutkan boleh perceraian, dan itu terjadi setelah akad nikah, padahal itu belum disebut maharnya. Maka mahar bukan syarat, dan ini madhab jumhur ulama, bukan syarat untuk disebutkan dalam ijab kabul. Nah, walaupun demikian fuqaha tetap menyebutkan yang afdol memang disebut. Satu, untuk menghindarkan dari perselisihan. Kalau terjadi sesuatu, perceraian, terjadi ini, kalau belum nyebut, dia mau dituntut apa misalnya? Maharnya, kasihkan. Sudah, misalnya dia kasih, ini ada 50 ribu. Belum sampai 50. Dia enggak nyebut waktu mahar, waktu akad nikah, ijab kabul. Akan membuka peluang untuk adanya perselisihan ketika terjadi, subhanallah, mungkin saja terjadi ini itu. Nah, kalau disebut akan lebih terhindar. Kamu sudah nyebut maharnya sekian ini. Nah, yang kedua, Rasul pun menyebut mahar ini dalam hadis, iltamis walau khataman min hadid, cari maharmu bagi dia walaupun itu cincin emas. Disebut. Walaupun itu cincin, afwan, cincin dari besi. Disebut cincin dari besi. Dari situ boleh atau lebih afdol, naam, lebih afdol untuk disebutkan ketika akad. Mahar ini boleh bisa diberikan sah bentuknya langsung ataupun ditunda belakangan. Kalau langsung ya sudah, halan biasa orang sebut, atau nakdan, tunai. Saya maharnya misalnya 2 gram emas, cincin misalnya, atau uang tunai 1 juta misalnya. Kalau yang takjil, yang ditunda ya, misalnya dengan mahar mas kawin 1 juta rupiah dibayar bulan depan misalnya, boleh. Secara syar'i itu boleh, atau sebagiannya kontan, sebagiannya ditunda. Mas kawinnya 1 juta dibayar sekarang 500 ribu, 500 ribunya bulan depan misalnya. Al-Mahim, semua itu boleh. Terkait mahar pula, jika mahar ini bentuknya adalah pengajaran Quran, maharnya dengan diajarkan Quran kepada si perempuan, si istri. Madhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan itu tidak boleh, karena ayat 24 An-Nisa menyebutkan antabtaghu bi amwalikum, terkait pernikahan, dengan harta kalian, harta yang disebut oleh Allah. Sementara pengajaran Quran bukan harta, tapi mal yang diperintah, disebut di dalam ayat. Dan juga di ayat 25, waman lam yastati' minkum taulan ayangkihal muhsanat, di antara kalian yang enggak punya kemampuan ekonomi, taul ini kemampuan ekonomi, harta. Sekali lagi yang disebut adalah harta untuk mahar. Selain itu juga ma'ruf dalam fiqih di kalangan fuqaha, al-furuj farji, wanita, perempuan ini tidaklah dihalalkan kecuali dengan harta, dengan mahar ini. Kamu dengan itu mendapat hukum halal, kehormatan yang sangat paling berharga bagi wanita ini, furujnya, farjinya. Dan itu syariat perintahkan untuk dengan harta. Nah, ini madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Selain itu mereka sebutkan pengajaran Quran ini ibadah, makanya gak boleh digunakan untuk mahar. Sama seperti ibadah yang lain, misalnya sholat, apa maharnya? Sholat. Nah, boleh. Ini pun ibadah, sudut pandang mereka demikian. Madhab Imam Syafi'i rahimahullah, boleh pengajaran Quran dijadikan mahar, dibolehkan. Didasari oleh hadis, zawajtuka bima ma'aka minal Quran, dan ini nas. Aku nikahkan kamu, kata Rasulullah pada sahabat, dengan mahar apa yang ada padamu dari Al-Quran untuk kamu ajarkan padanya. Dan nas kalau sudah ada, minggir semua logika, semua pendapat, semua logika tidak ada artinya kalau sudah ada nas. Jadi nas, Rasul katakan zawajtuka bima ma'aka minal Quran, berarti boleh Rasul menikahkan sahabatnya dengan Quran yang ada padanya, yang dia hafal, untuk diajarkan kepada istrinya. Dan pendapat ini yang dikuatkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka boleh. Dan ini salah satu manfaat seperti tadi, boleh mahar itu bentuk manfaat yang didapati oleh si perempuan dalam hal ini, diajarkan Quran padanya. Walhasil itu madhab Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh hadis. Naam. Masuk adzan. Yang terakhir mungkin, bahwa pernikahan boleh dan sah akadnya teranggap dengan setiap lafaz yang menunjukkan kalau itu pernikahan. Dalam nusus syariat ada beberapa lafaz. Ada lafaz nikah, inkah. Jadi si wali kalau itu berbahasa Arab mengatakan ankah tuka, aku nikahkan kamu. Bisa pula dengan lafaz tazwij, menzuatkan, menikahkan. Maka dikatakan oleh si wali zawajtuka. Atau bisa pula dengan lafaz tamlik. Tamlik itu aku milikkan. Ini perempuan jadi milikmu sekarang begitu. Dengan dilafadkan malaktukaha. Boleh. Tinggal dipilih lafaz yang mana. Semuanya sama. Malaktukaha, zawajtuka fulana, ankahtuka fulana. Semua itu lafaz-lafaz syar'i yang menunjukkan pernikahan. Enggak harus dengan lafaz tertentu. Tidak harus pula diulang. Tidak menjadi syarat untuk diulang sehingga dikatakan ankah tuka, wazawaj tuka. Untuk apa? Saya nikahkan, saya zawajkan. Buat apa? Saya nikahkan cukup. Dan itu tersebut dalam Al-Quran bahkan. Ketika Allah kisahkan Nabi Musa alaihi salam bersama bapak wanita yang beliau tolong dinikahkan, disebutkan oleh si bapak, inni uridu an unkihaka ihdat ibnataya hataini ala an ta'juruni thamaniyah hijaj. Aku menikahkan kamu. Satu lafaz unki, uridu an unkihaka, unkihuk, aku nikahkan kamu dengan salah satu putriku ini. Dengan mahar kamu, ini salah satu bukti yang menguatkan tadi. Maharnya ta'jurani thamaniyah hijaj. Selama 8 haji, 8 tahun kamu membantu aku. Itu maharnya. Asyahid yang kita inginkan di sini lafaznya cuma satu. Inkah. Dan itu cukup. Walhasil itu beberapa permasalahan lainnya, sisanya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam.